rahimahullah. Jadi kita lanjutkan kajian kita dari syarah Al-Qawaidul Arba, di mana kita telah masuk dari kaidah yang ketiga dari risalah ini, di mana al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam kaidah yang ketiga tentang sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, yang mana semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dibedakan sedikit pun. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan bagi manusia-manusia yang mereka mutafarriqin, berbeda-beda dari peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaika, di mana ada dari umat manusia yang beribadah menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin, ada juga dari manusia ini yang beribadah menyembah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, ada juga dari umat manusia yang mereka beribadah menyembah kepada pepohonan dan juga batuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, dan juga ada dari umat manusia yang beribadah menyembah kepada matahari dan bulan. Kata beliau, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, semuanya dengan berbagai macam peribadatan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dibedakan. Nah, baik, dari kaidah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita segala bentuk kekufuran, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana didapati di zaman beliau. Yakni di zaman beliau tidak semuanya beribadah kepada patung saja, berhala. Nah, tapi juga ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada pohon, batu, bahkan malaikat. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum yang demikian berbagai macam bentuk peribadatan mereka, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibedakan sedikit pun. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'a, beliau mengatakan, wa hadza min qubhi syirki an ashabahu la yastami'una ala syai'in wahid. Maka dengan berbagai macam bentuk kesyirikan peribadatan kepada selain Allah, ini menjelaskan kepada kita tentang buruknya hal yang demikian. Kenapa? Di mana mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, ini mereka tidak bisa berkumpul pada perkara yang satu. Masing-masing dengan apa? Tuhan-tuhannya, ibadahnya, peribadatannya. Ini keadaan mereka orang-orang musyrikin. Nah, bikhilafil muwahhidin fa inna ma'budahu wahidun subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yakni orang-orang yang mereka punya ibadah atau kesembahan mereka hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahidul qahhar? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha." Kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, "Arbab mutafarriqun." Apakah arbab, tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan, ya, mutafarriqun, yang berbagai macam bentuknya, khairun amillahul wahidul qahar, itu lebih baik, ya, dibandingkan Allah yang maha tunggal, yang maha perkasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaituha." Tidaklah apa yang kalian ibadahi wahai orang-orang musyrik dari selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu hanyalah nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Tuhan kalian yang beri nama sendiri, kalian yang mengadakan sendiri. Ya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah Tuhan yang banyak yang kalian sembah lebih baik daripada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa? Tentu jawabannya apa? Allah yang lebih baik. Nah, kata beliau, "Famin zulbiyat syirki wa abatilih." Di antara bentuk, ya, kekurangan atau bentuk batilnya kesyirikan itu, "An ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun." Di mana mereka orang-orang musyrik, nah, mutafarriqun, mereka itu berpecah-pecah, bergolongan-golongan, bersekte-sekte, nah, fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka, la yajma'uhum dhabitun, tidak bisa dikumpulkan dalam satu ketentuan, satu aturan. Itu orang-orang musyrik, ya, menunjukkan apa? Batilnya apa yang mereka lakukan. Li'annahum la yasiruna ala aslin, dikarenakan mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu, mereka berjalan bukan di atas landasan yang benar. Nah, wa innama yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudlilin fataksuru tafarruqatihim. Kata beliau, mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peribadatan mereka, ya, kata beliau, mereka itu tidak bisa dikumpulkan dalam satu ketentuan karena mereka berjalan bukan di atas satu landasan yang benar. Akan tetapi hanya saja mereka itu, yakni orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, itu berjalan dalam ibadah mereka, ala ahwaihim, itu sesuai dengan hawa nafsunya, hawa nafsu mereka. Yakni mereka beribadah kepada selain Allah itu apa? Sesuai dengan keinginan mereka. Tuhan sendiri yang apa? Tuhan mereka, mereka yang buat sendiri. Nah, wada ayatil mudlilin, dan juga pengakuan-pengakuan yang sesat. Itulah mereka orang-orang musyrikin. Nah, ada yang beribadah kepada pohon, menyembah pohon, ada yang beribadah kepada batu, ada yang menyembah kuburan. Ya. Nah, yang semua itu mereka sendiri yang buat dari hawa nafsu mereka. Nah, Tuhan mereka yang tentukan, ya, sesembahan mereka yang tentukan. Inilah menunjukkan tentang buruknya dan batilnya yang namanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyaknya sesembahan mereka orang-orang musyrik, ya, kata beliau, fataktsuru tafarruqatuhum, maka menjadi banyaklah, ya, perpecahan mereka, bentuk-bentuk mereka dalam ibadah. Itu orang musyrik, masing-masing beribadah menurut apa? Hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia yang menentukan Tuhannya, sesembahannya. Berbeda dengan mereka al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mempermisalkan tentang keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dengan permisalan seorang yang muwahhid, seseorang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakitsun wa rajulan salaman lirajulin." Hal yastawiyani matala? Alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan permisalan seorang laki-laki yang dia memiliki syuraka, ya, serikat bagi Allah, yakni tuhan-tuhan yang banyak. Mutasyakisun, ya, yang banyak, dengan seseorang yang dia itu hanya punya satu Tuhan saja. Nah, hal yastawiyani masalah, apakah permisalan keduanya itu sama? Tentu tidak, ya. Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan dari umat manusia, dari orang-orang musyrik, itu mereka tidak mengetahui. Nah, kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau membawakan ayat ini, kata beliau, fal ladzi ya'budullaha wahdahu mithl mamluki alladzi ya'buduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini seperti mamluk, ya, seperti budak atau seorang pelayan, nah, atau seorang hamba, ya'budu syakhsun wahidun. Yang dia beribadah kepada satu orang saja, atau melayani satu orang saja. Tiap tahu ma'ahu, yang dia itu merasa senang melayani seorang saja. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartah ma'ahu. Sehingga dia itu tahu dari apa yang dimaukan dari tuannya. Ya. Nah, mengetahui apa yang diinginkan, serta merasa senang untuk melayani. Kenapa? Ya, satu orang yang dilayani, tahu mana tujuannya, apa kemauannya, gitu. Nah, lakin al-musyrik, akan tetapi seorang yang musyrik, ya, kata beliau, Mithlul ladzi lahu 'iddatu malikin. Permisalan seorang yang musyrik itu seperti seseorang yang memiliki banyak tuan. Ya. Kata beliau, mayadri man yurdi minhum. Dia tidak tahu siapa di antara tuan-tuannya tadi yang harus dia berikan keridhaan atau dia mencari keridhaan mereka. Nah, kullu wahidin lahu hawa, di mana tuan-tuannya tadi masing-masing punya hawa nafsu. Ya, makhluk punya hawa nafsu. Nah, wa kullu wahidin lahu talab, dan setiap dari masing-masing tuannya tadi, ya, itu memiliki keinginan. Wa kullu wahidin lahu rabbah, ya, dan memiliki tujuan. Baik. Kata beliau, kullu wahidin yuridu an ya'tiya 'indahu, dan setiap dari tuan-tuannya tadi ingin dia ini apa? Menjadi pelayan di sisinya. Nah, ini kata beliau permisalan seorang wahid dan seorang musyrik. Seorang wahid yang beribadahnya kepada Allah itu dipermisalkan seperti seseorang yang hanya melayani satu orang tuan saja, punya majikan satu. Ya, sehingga dia tahu apa tujuan dari majikannya, dia jalankan. Dia merasa apa? Tenang kan? Kenapa? Cuma melayani apa? Satu majikan saja. Ini permisalan seorang apa? Muwahhid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada pun seorang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang beribadah kepada selain Allah, itu dipermisalkan seperti seseorang yang memiliki banyak majikan. Nah, sehingga apa? Dia bingung. Dari mana majikan ini yang harus dia berikan keridhaan atau dia ikuti kemauan mereka? Kenapa? Ya, namanya banyak majikan pasti apa? Majikan itu punya keinginan sendiri-sendiri. Sehingga dia sebagai pelayan bingung. Siapa yang harus dia ikuti dari majikannya tersebut? Ini permisalan apa? Seorang yang musyrik, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada Tuhan langit, bumi, gunung. Bingung mau memberikan keridhaan kepada siapa, mau ikut yang mana? Nah, dalam keadaan mereka semua itu adalah makhluk, punya hawa nafsu. Siapa yang diikuti? Minta mau cari keridhaan yang dia tuhankan itu adalah ia berkata dengan langit, nah yang bumi mah. Nah, demikian orang-orang musyrik. Nah, kemudian dari sini Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan wadaraballahu matala rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seseorang yang dia itu memiliki syarikat-syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yakni yamlikuhu 'iddatu ashkhas. Yakni dia ini seseorang yang dimiliki oleh banyak orang. Ya, seperti tadi seorang pelayan, tapi apa? Majikannya banyak. Nah, la yadri man yurdi minhum. Dia tidak tahu siapa yang harus yang dia cari keridhaannya dari majikannya tersebut. Nah, wa rajulan salama lirajulin. Nah, berbeda dengan seseorang yang dia itu memiliki satu majikan saja. Malikuhu syakhsun wahidun. Punya satu majikan. Hada yartahu ma'ahu, sehingga dia pun merasa senang untuk melayani majikannya saja. Kenapa? Cuma satu. Ya. Apa pun yang diminta oleh majikannya, dia bisa menaikannya. Kata beliau, Hada matalun darabahu Allah lil musyrik wa lil muwahhid. Inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan seorang yang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seorang yang wahid yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, jadi kalau kita mau lihat, nah, orang-orang musyrik adalah orang-orang yang kebingungan. Nah, dan mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kenapa? Masing-masing punya Tuhan, masing-masing punya apa? sesembahan. Yang mana sesembahan mereka itu yang buat mereka sendiri. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan. Karena kita berjalan di atas apa? Pondasi yang benar. Nah, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihi. Maka mereka orang-orang musyrikin ya adalah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka, yakni dalam peribadatan mereka. Ini banyak tuhan-tuhan mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka, yakni semuanya diperangi. Mau beribadah kepada pohon, batu, kuburan, malaikat, orang saleh, ya, bahkan menyembah jin sekalipun, semuanya sapu rata oleh Nabi diperangi, tidak dibedakan. Kenapa? Ya karena semuanya adalah apa? Kesyirikan, kekufuran. Maka harus diberantas. Nah, kita baca sejarah bagaimana Nabi diutus, ya. Nabi itu diutus bukan hanya di tengah kaum yang beribadah kepada patung saja, tidak. Namun juga pada kaum yang mereka itu beribadah kepada batu dan pohon. Ya, nanti insya Allah akan lewat. Nah, bahwasanya ada dari umat manusia yang mereka itu beribadah atau menyembah kepada patung, beribadah kepada batu, pohon, dan sebagainya. Nah, dan semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibedakan. Baik. Kata beliau, "Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim." Maka mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka, peribadatan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak dibedakan di antara mereka. Qatal al-wataniyin, Nabi itu memerangi al-wataniyin, yakni orang-orang yang beribadah kepada batu, kepada patung al-watan atau yang semisal dengan. Wa qatal al-yahud wa an-nasar, dan Nabi juga memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasar. Nah, wa qatal al-majus, dan juga Nabi SAW memerangi orang-orang Majusi, orang-orang yang beribadah atau menyembah api. Nah, kata beliau, qatala jami'al musyrikin, Nabi SAW memerangi semua orang musyrik. Ya, mereka tadi apa? Semua orang musyrik dikatakan musyrik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikah, demikian pula Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada malaikat. Apa ada yang beribadah kepada malaikat? Ada. Ya. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, berarti ada. Nah, waladina ya'buduna al-awliya as-salihin. Dan Nabi juga memerangi orang-orang yang beribadah kepada para wali, orang-orang saleh. Apalagi ini lebih banyak lagi di zaman sekarang. Nah. Ya. Semuanya diperangi. Jangan kira di zaman Nabi itu enggak ada wali. Ada. Wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Ingat yang namanya wali Allah itu apa? Orang-orang saleh. Nah, ada di zaman Nabi itu wali Allah yang diibadahi. Baik. Kata beliau, lam yufarriq bainahum, semuanya. Ya. Baik Yahudinya, Nasoronya, yang nyembah patung atau nyembah api, beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada wali Allah, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibedakan. Buka sejarah Sirah Nabawi. Nah, kita akan dapati apa yang beliau sampaikan. Nah, Kemudian beliau mengatakan fahada fihi raddun 'ala alladziina yaqulun. Di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan alladziina ya'buduna as-sanam laisa mithlu alladzi ya'budu rajulan shalihan wa malakan minal malaika. Dari apa yang kita bahas di atas, terdapat bantahan bagi orang-orang yang mereka mengatakan begini, bahwa orang-orang yang beribadah kepada patung itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang beribadah kepada orang salih atau malaikat. Nah, kenapa? Kata mereka, li'anna ha'ulai ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadat. Amal ladzina ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illahi laisa mitul ladzi ya'budu asnam. Nah, kata mereka, orang-orang yang beribadah kepada orang salih, na'am, atau malaikat, mereka bilang, apa? Kita tidak bisa samakan orang yang beribadah kepada patung itu disamakan dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada orang soleh atau malaikat. Kata mereka, dikarenakan mereka, yakni orang-orang yang beribadah kepada patung itu, menyembah batu, pohon, menyembah sesuatu yang jamadat, benda apa? Benda mati. Ini kata mereka. Adapun yang ini, ya, mereka beribadah kepada orang soleh, wali Allah. Nah, maka tidak bisa disamakan dengan beribadah kepada patung. Ini kata mereka. Nah, apakah yang kita bahas dari awal sampai sekarang, nah, disebutkan demikian? Tidak dibedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kamu itu menyembah batu, mau kamu itu menyembah kuburan, mau kamu itu menyembah pohon, atau menyembah malaikat atau orang-orang soleh, sama. Semuanya adalah perkara kufur dan diterangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibedakan. Tidak dibedakan ini beribadah kepada patung, jadi diperangi. Oh, kalau yang ini enggak, soalnya dia kepada orang-orang soleh atau malaikat. Tidak dibedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diperangi. Kenapa? Karena semua adalah bentuk kekufuran, kemusyrikan. Makanya kata beliau, semuanya diperangi oleh Nabi, walam yufarrik bainahum, dan tidak dibedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Jadi tidak dibedakan kalau ini menyembah patung, diperangi. Kalau ini menyembah orang soleh, tidak. Tidak dibedakan demikian oleh Nabi SAW. Semuanya diperangi. Kenapa? Kufur dan syirik. Nah, kata beliau, Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan, wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budu al-qubur al-an yakhtalifu hukmuhu 'an alladhi ya'budu al-asnam. Fala yukfar wa la yuktabar amaluhu hadha syirkan wa la yajuzu qitaluhu. Nah, orang-orang yang mereka membedakan bolehnya dibedakan antara orang yang beribadah kepada patung, nah, dengan orang yang beribadah kepada orang soleh, ini tidak bisa disamakan, ya. Ternyata mereka melakukan yang demikian ini karena punya tujuan, ya, punya tujuan. Kata Syedukur Salih Fauzan Ta'ala, orang-orang yang membedakan tersebut, ya, itu adalah alladzina ya'budul qubur al-an. Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada kuburan di zaman sekarang ini. Mereka ini yang membedakan, yang memisah antara beribadah kepada patung dan orang soleh itu dipisah. Ini datang dari siapa? Orang-orang yang mengagungkan kuburan, beribadah kepada kuburan. Nah, mereka mengatakan demikian agar apa? Tidak bisa dikafirkan orang yang apa? Melakukan peribadatan di kuburan dengan orang yang melakukan peribadatan kepada apa? Berhala. Ini tujuan mereka. Berusaha untuk apa? Menghalalkan perbuatan mereka dalam keadaan Nabi apa? Memerangi seluruhnya. Tidak dibedakan. Nah, toib. Kata beliau, fanaqul, maka kita katakan kepada mereka, siapa? Orang-orang yang ahli kubur tadi, kuburiyun. yang datang ke kuburan orang soleh minta di sana, ya, yang membedakan antara minta sama patung sama minta di kuburan orang soleh itu beda. Kita katakan kepada mereka, kata beliau, Ar-Rasul lam yufarik bainahum. Rasulullah SAW dalam memerangi yang namanya kemusyrikan dan kekufuran tidak bedakan antara mereka, tidak dibedakan. Nah, mau kamu nyembah Nabi, mau kamu nyembah patung, mau kamu nyembah kuburan atau orang saleh, diperangi oleh Nabi SAW, tidak dibedakan. Kita katakan demikian kepada mereka. Nah, balik tabarhum musyrikin kulluhum. Dan mereka itu dikatakan sebagai orang musyrik semuanya, yang menyembah patungnya, yang menyembah pohonnya, atau menyembah kuburan orang saleh, semuanya dikatakan apa? Musyrik. Kenapa? Diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya, tidak dibedakan. Tapi wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan halal nam darah mereka dan juga harta mereka. Kenapa? Ya, namanya seorang musyrik itu sama dengan orang kafir. Nah, poin ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dijadikan bagi mereka kuburium, orang-orang yang suka-suka minta di kuburan, ya, mengatakan bahwasanya orang yang memiliki demikian, demikian, ketika ada yang minta di kuburan, berdoa minta kepada kuburan orang saleh, dikatakan musyrik kafir, halal darahnya, ya, dan hartanya. Mereka mengatakan apa? Itu sebagai Wahabi yang suka bergampang dengan mengkafirkan saudaranya. Nah, padahal yang melakukan yang demikian ini siapa? Nabi SAW. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, ini kaidah secara umum. Adapun secara praktiknya tidak bisa masing-masing dari kita ketika mendapati orang kafir kita bunuh, terus kita ambil hartanya karena halal, tidak bisa. Kita ini negara hukum, penguasa kita seorang muslim. Dalam syariat wajib untuk taat kepada penguasa. Nah, disinilah ya nampak keburukan mereka, orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid. Nah, dengan berbagai macam cara agar mereka, orang-orang yang menyuarakan tauhid itu, dihilangkan. Nah, maka kata beliau, orang-orang yang mereka beribadah kepada patung, kepada kuburan orang saleh, atau pada malaikat, atau kepada kuburan nabi dan semisalnya, mereka dikatakan sebagai orang musyrik dan halal darah mereka dan juga harta mereka. Walam yufarik bainahum, dan tidak dibedakan antara mereka. Ingat, ini kaidah secara umum. Ya, tidak bisa dipraktikkan sendiri-sendiri, tidak bisa. Ya, kita ulangi demikian. Jangan sampai dijadikan sebagai apa? Syubhat bagi mereka, orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Menggunakan hal demikian ini apa? Untuk menjadikan umat Islam lari dari yang namanya dakwah tauhid. Baik. Kata beliau, walladzina ya'buduna al-masiha wal masiha Rasulullah. Adapun orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam, sedangkan Nabi Isa itu adalah Rasulnya Allah. Ya. Wa ma hada qatalahu. Mereka saja diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal yahud ya'buduna Uzair. Orang Yahudi beribadah kepada Uzair. Nah, wa huwa min anbiya'ihi. Yang mana Uzair ini termasuk dari nabinya mereka. Au min salihihim, atau termasuk orang saleh di kalangan Bani Israil. Yaitu orang Yahudi, Uzair. Nah, karena Bani Israil adalah orang-orang yang Allah utus banyak rasul dan nabi di tengah-tengah. Nah, di antaranya seperti Uzair, ada mata kamu Uzair ini seorang nabi, ada pula apa? Seorang yang saleh. Karena ketika seorang nabi di tengah-tengah mereka meninggal, digantikan lagi oleh nabi yang berikutnya. Ini Bani Israil. Keistimewaan mereka, Allah utus tengah mereka apa? Nabi. Sampai terakhir nabi utus Ya Allah itu seorang nabi dari bangsa Arab sekaligus apa? Penutup bagi para nabi. Dan dari situlah muncul hasad dari mereka Bani Israil. Kenapa? Mereka tidak terima kalau nabi terakhir itu apa? Selain dari mereka. Ini orang Yahudi. Nah, begitu besarnya kebencian mereka, tidak mau menerima apa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Mereka orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam atau yang menuhankan atau beribadah kepada Uzair diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fasyirku la tafriqa fihi bainam man yu'bad man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Yang namanya kesyirikan itu tidak ada beda di antaranya. Ya, baik mau beribadah kepada orang saleh, beribadah kepada patung atau beribadah kepada batu atau beribadah kepada pohon, tidak dibedakan. Kenapa? Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana. Karena yang namanya kesyirikan ialah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun yang dijadikan sebagai peribadatan tersebut. Itu kaidahnya. Yang namanya syirik beribadah kepada selain Allah. Maka segala sesuatu yang selain Allah itu diibadahi, maka itulah kesyirikan dan diterangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibedakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah atau beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah bihi syai'a. Dengan Allah itu syai'a, dengan sesuatu apapun. Kalimat syai'a dalam ilmu bahasa Arab, syai'a fi siyaqin nahy, itu konteks kalimatnya dalam Al-Qur'an ini apa? Dalam konteks penafian, wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Konteksnya apa? Penafian. Ya, syai'an. Nah, dia datang dalam konteks penafian. Yang syai'an ini adalah nakirah, memiliki makna umum. Maka dari sini maknanya ialah ta'ummu kulla man usyrika ma'allah. Maknanya ialah segala sesuatu yang dijadikan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Minal malaika wal rusul wal salihin wal awliya wal ahjar wal asjar. Baik itu dari kalangan malaikat, para rasul, orang salih, wali-wali Allah, pohon atau ubat-ubatan, semuanya dikatakan apa? Kesyirikan. Nah, ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, yang perlu untuk kita ketahui. Kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran, walaupun itu berbeda-beda, selama dia itu adalah syirik, adalah kufur, maka diterangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq, dan tidak dibedakan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perkara-perkara kesyirikan dan menjadikan kita senantiasa berikan taufik untuk beribadah dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahu wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.